Abu Hurairah tu first. Lagi Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ni adalah nama-nama yang sahabat yang banyak riwayatkan hadis Nabi SAW. Daripada sahabatnya level pun begitu juga. Kita kenal siapa yang banyak mengambil daripada dia. Bila mana kita kenal yang ambil daripada dia, baru kita tahu, macam orang kata kita ada feel, oh ulama' ni daripada tabakat sekian, ulama' ni daripada level ni sekian. Misalnya sanad Abu Hurairah. Misalnya Abu Hurairah, kita sebut tadi perawi yang paling ramai anak-anak murid dia, mencecah 800 orang. Antara perawi yang disebut banyak mengambil hadis daripada Abu Hurairah, misalnya Sa'id bin Musayyib. Dan yang mengambil banyak daripada Sa'id bin Musayyib pula adalah Imam Az-Zuhri. Begitu juga banyak ambil daripada Abu Hurairah, Abu Zinad, dan kemudian ambil daripada dia Al-Araj. Dan begitu juga Hammam bin Munabbih, ramai ambil, banyak ambil daripada hadis daripada Abu Hurairah. Dan yang banyak meriwayatkan hadis daripada Hammam bin Munabbih adalah Wahab bin Munabbih. Begitulah. Maksudnya kita kenal tabakat dia. Siapa ashabul hadis pada setiap tabakat dan setiap tabakat sehingga ke seterusnya, barulah kita ada feel macam mana kita nak belajar study sanad suatu hadis. Itu adalah berkaitan dengan rijal. Dan kemudian seterusnya cabang ilmu yang keempat ialah ilmu jarh wa at-ta'dil. Kita ada juga, kita ada nama cabang sebagai ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu jarh wa at-ta'dil satu ilmu yang penting. Mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada yang dah biasa dengar. Jarh wa at-ta'dil adalah satu ilmu yang membincangkan tentang status para perawi. Sama ada perawi tersebut diterima ataupun ditolak. Macam kita nak tahu sesuatu status satu perawi, kita kena tahu dari segi adalah dia dan dob. Kita tahu senang cerita, adalah ni adalah kepribadian dia. Fulan seorang yang soleh ke, seorang yang baik ke, seorang yang suka berdusta ke, tidak ke, seorang yang fasik ke, seorang yang mubtadi' ke, misalnya, itu semua berkaitan dengan permasalahan adalah kepribadian seorang tersebut. Bob adalah kejituan ingatannya ataupun tulisannya. Maksudnya, adakah perawi ini dia ingat hadis ataupun dia jenis yang tak berapa ingat satu hadis? Itu penting. Misalnya, kalau hadis perawi tersebut soleh, baik orangnya, sembahyang 5 waktu sepanjang malam pun dia solat, rajin bersedekah, rajin naik haji, tapi ingatan dia teruk, nyampai ke hadis, tak berguna juga. Sebab hadis dia akan tersilap. Sebab itulah berlaku di kalangan para salihin, banyak daripada kalangan orang-orang salih, yang banyak hadis-hadis dia tersilap. Dan kebanyakan orang juga salah faham. Dia kata, orang ni orang yang baik, orang yang terkenal zuhud, salih. Tiba-tiba kamu kata hadis dia tersilap dalam hadis atau terpalsukan hadis. Mungkin dari segi logik, kalau kita pun, kita baik setara mana, tapi kalau kita tak pandai matematik misalnya, adakah kita boleh buat matematik? Tak boleh juga buat silap jalan kira macam mana pun. Tak kira lah kita solat sepanjang malam ke puasa sepanjang hari. Sama juga dalam bidang hadis pun begitu. Orang yang soleh walaupun dia seorang yang baik, mungkin dia tak sengaja tersilap dalam hadis, tapi disebabkan mungkin kurangnya masa dia dengan bergelumang dalam bidang hadis, kurangnya kefahaman dia dalam bidang hadis, menyebabkan dia tergelincir certain hadis, beberapa hadis. Itu normal, itu berlaku. Jangan rasa pelik. Jadi kedua-dua ni perlu ada dalam hadis, dalam perawi, seseorang perawi itu, untuk kategorikan perawi tersebut sebagai boleh diterima fiqah ataupun soduq dan sebagainya. Kalau cacat salah satu ni, riwayat dia boleh ditolak, boleh dikritik. Kalau seorang perawi tersebut kerap berdusta, walaupun dia tak berdusta atas hadis Nabi, tapi dia kerap menipu dalam perbualannya, pun boleh ditolak hadis dia. Sebab kalaulah dia selalu menipu, tak mustahil dia akan menipu hadis Nabi SAW. Kita ada kawan yang selalu melawak kan, dia selalu je buat-buat lawak, tipu, acah je, tak adalah, tipu je memang. Terlalu kerap dia buat macam tu, dalam hadis boleh dilabel sebagai muttaham bil kadhib. dia boleh dituduh berdusta. Maksudnya orang yang banyak berdusta dalam perkataan dia. Walaupun dia tak sengaja, dia tak pernah berdusta ke atas hadis Nabi, tapi kalau orang ni karakter dia macam tu, kepribadian dia macam tu, hadis dia ditolak. Itu begitulah ulama, begitu strict ulama demi menjaga hadis Nabi SAW, menjaga hadis Nabi, sampaikan kriteria tersebut dititik beratkan. Sebab tu Ibn Sirin dia sebut, inna hadzal ilmu din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama kita, tengoklah daripada mana kita ambil hadis tersebut. Sebab itu ulama hadis dicek. Kalau perawi ini misalnya dia seorang yang jitu, dia banyak buat hadis, dia bagus-bagus je, tapi dia mungkin ada sedikit kecacatan pada akhlak dia. Jadi ulama akan discuss balik tang mana yang dikritik. Adakah kritikan tersebut pada kepribadian dia tu memberi impak ke tak? Sebab kadang-kadang menjadi khilaf je kan. Macam kadang-kadang berdasarkan tradisi adat. Macam contohnya, mungkin ada orang adat dia, bila mana dia tengok orang tu tak pakai jubah ke misalnya, bagi dia, dia ni teruk ni, dia ni tak bagus ni. Bukan contoh, dia tak boleh terima. Ada tempat don't mind pun. Jadi benda-benda macam tu kena dicek balik, adakah kritikan tu memberi impak ke tak memberi impak. Kalau memberi impak, barulah kesanlah memberi kesan tak hadir dia. Kalau tak, tu anggap sebagai khilaf. Itu dalam bidang jarh ta'dil. Dalam nak menilai perawi tersebut dari segi adalah dan dhabt dia, ulama gariskan banyak panduan-panduan. Macam mana kalau bercanggah? Itu pun jadi isu juga. Sebab tu sekarang ni bila orang ni, bila mana ada percanggahan, khilaf dan sebagainya, dianggap benda macam-macam tu je. Dia ada guideline dia macam mana nak settlekan. Kita kena kita jangan hanya kerana fulan ni kata fulan daif, fulan ni kata fulan ni fiqah, pilih salah satulah. Dia bukan main macam tu. Dan bukan juga ilmu hadis macam matematik, 2 tambah 3 jadi 5. Tak. Kita bukan hadis, yang kata ni ramai, ramailah kita pilih geng-geng ramai. Tak tentu juga yang ramai tu menepati kaedah dan piawaian yang betul. Dia ada dia punya disiplin yang ahli dia akan faham. Misalnya dalam masalah qubul riwayatul mubtadi', dalam satu kaedah dan satu perbahasan, adakah kita riwayat perawi mubtadi' ni boleh diterima atau tidak? Perbahasan luas kat dalam tu. Praktikal lain, teori lain. Jadi kat situ kita kena check lah macam mana ulama. Perawi mutaakhirin banyak disebut perawi yang mubtadi', kalau dia riwayat hadis dia seorang yang ghulu. Ghulu ni ekstrim dalam i'tiqad bid'ah dia, maka dia hadis dia boleh ditolak. Tapi ulama hadis terdahulu, even Bukhari dan Muslim sekalipun, tak semesti. Dia sebab dia orang bukan dia membina disiplin hadis dia orang atas teori-teori, tak. Dia orang lebih kepada sabrul marwiyat. Dia check balik semua hadis. Memang Abu Zur'ah, bayangkan dia kata, aku nak tahu hadis tentang seorang fulan tu, tak silap ana Baqir bin Makhlad. Aku check hadis dia 70,000 hadis. 70,000 hadis dia aku semak satu persatu dan akhirnya aku tahu dia ni fiqah. Dalam 70,000 hadis dia tak tersilap pun. Kurang sangat tersilapnya untuk dia dilemahkan. Jadi ulama terdahulu dia punya malakah ilmiah dia dibina atas dasar sabar check semua benda. Dia bukan atas dasar kita ni asalkan terdengar satu perkataan, satu pendapat, terus kita ambil, kita cedok kan. Tak, ulama dulu dia check balik. Mungkin perawi tersebut mubtadi', ghulu. Mungkin dia sebagai seorang yang ghulu dalam akidah khawarij dia. Tak semestinya bila dia hulu, kalau ikut teori mutaakhir dia kena tolak. Tapi ulama terdahulu macam Bukhari misalnya, tak semestinya dia tolak. Kalau riwayat dia tak ada satu pun yang menyokong ideologi dia, dan riwayat-riwayat dia banyak yang disokong oleh perawi-perawi lain yang menunjukkan hadis-hadis dia okey, jadi hadis dia diterima. Itu yang menjadi muskil. Ramai orang tanya, kenapa Bukhari misalnya keluar hadis daripada Imran bin Hattan. Contohnya perawi ni yang ada akidah khawarij, dia kuat, dia ghali, memang ekstrim, tapi boleh diterima. Padahal kata ulama kata tak boleh, kalau yang ekstrim ni tak boleh dikeluarkan. Begitu juga Abdul Aziz bin Abdul Majid, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawat, dikenali sebagai yang kuat dia punya akidah irja. Jadi bila kalau ikut kaedah yang ulama pakai, tak boleh go macam tu. Tapi kenapa Muslim, kalau tak silap Muslim, riwayat daripada dia, itu menjadi muskil. Orang-orang yang dia terlalu stick to rule, dia akan ada problem dari segi praktikal. Jadi sebab apa Imam Muslim dia tengok perawi ni, kuat, dia hadis-hadis dia okey, dia tak daripada tak pernah berdusta, dan tak ada riwayat-riwayat dia mustaqim dan disokong oleh perawi-perawi yang lain menunjukkan riwayat dia benar, then go ahead lah, hadis dia okey. Dan banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan topik tersebut. Itu jarh ta'dil. Jarh ta'dil banyaklah kaedah yang kita nak sebut. Kalau ada 5 misalnya, 3 ulama kritik perawi tersebut, 2 orang misalnya yang kata fulan ni okey, macam mana kita nak buat? Itu pun termasuk dalam kaedah-kaedah dia yang kita patutnya belajar nanti dalam satu perbincangan yang khas lah. Jarh ta'dil, dia ada dia punya guideline dia. Panjanglah untuk disebut kat sini. Ada penulisan-penulisan berkaitan jarh ta'dil, mana kita nak cari maklumat tentang para perawi, semuanya dibukukan. Masya Allah, itu macam itulah Allah menjaga ilmu hadis. Allah menjaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bila mana hadis ni dijaga Allah, begitulah Allah munculkan ulama-ulama yang menjadi pemacu kepada bidang hadis, mengumpulkan hadis, membicarakan tentang para perawi hadis, permasalahan hadis, semua ada insya-Allah. Sebab itulah sunnah sampai sekarang masih terjaga lagi. Cabang yang seterusnya kita panggil sebagai ilmu takhrij. Ilmu takhrij ana umpamakan sebagai praktis daripada semua ilmu-ilmu hadis yang kita belajar, daripada mustalahul hadis, al-jarh wa ta'dil, manhajul muhaddithin. So, sebelum ni kita belajar semua cadangan hadis. Takhrij. Takhrij ni kita apply semua. Kita analisa hadis tersebut. Kalau misalnya orang duk tanya, apa status hadis ni? Kita kena check baliklah. Satu-satu jalan, kumpulkan jalan di balik, semak balik, apa masalahan sanad ni, apa yang menyokong sanad ni, perawi ni macam mana, sampai pelbagai dirasah sanad dia sendiri. Jadi nak kaji itu adalah aplikasi, cara kita nak praktiskan penilaian suatu hadis. Itu anak umpamakan tadi macam seorang doktor yang operate ataupun rawat pesakit dia. Kalau dia tak rawat, dia tak boleh dinamakan sebagai doktor. Jadi dalam hadis pun nak sampai ke muncak dia tu, nak tentukan suatu hadis yang kita senang je, kita kata hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni palsu. Semua tu sebenarnya memainkan peranan yang proses sometimes yang very complicated. Jadi kadang-kadang janganlah, ada orang tu kadang-kadang ingat ditanya satu hadis ni senang je kita nak jawab. Allah, tak ada masa kadang nak menjawabnya kadang-kadang sebab proses dia kompleks. Tak payah cerita lah yang tu kan. Itu takhrij. Kepentingan takhrij, kita kena applykan semua ilmu-ilmu yang terdahulu. Dan ialah sekali cabang ilmu hadis yang paling sekali susah, ialah ilmu ilalul hadis. Ilmu hadis adalah penyakit-penyakit yang ada dalam hadis. Kebiasaannya penyakit-penyakit ni tersembunyi daripada mata kita, yang kita tak tahu macam mana kita nak penyakit hadis ni. Kita nampak sanad dia okey, tapi rupanya sanad dia tak okey. Hadis ni ada dalam pelbagai bentuk. Hadis yang ada kritikan dan kecacatan. Antaranya ialah berlaku pentembungan dalam sanad. Satu sanad kata mursal terputus, satu sanad lagi kata bersambung. Jadi mana yang betul? Kita pun, itu adalah sebahagian pembahasan hadis ilat. Kadang-kadang berlaku pertambahan perawi dalam sanad, kadang-kadang berlaku pertambahan teks dalam sanad. Jadi yang mana satu yang betul? Itu semua kadang-kadang kita tak perasan ketika kita takhrij. Sebab itulah ilmu ilal, tak ramai ulama yang pakar. Even ulama hadis sendiri tak ramai yang pakar. Yang antara yang pakar-pakar dalam bilah hadis sikit je. Even ulama terdahulu yang mungkin pakar Al-Bukhari, Imam Muslim, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, Abu Hatim, Abu Zurah, Yaqub bin Abi Shaybah, Darqutni. Itu antara demoni je yang biasanya expert lah dalam bidang ilal. Even sampai ke sekarang ni susah. Melainkan kita kena melakukan kajian yang terperinci, mendalam. Susahlah. Sebab, okay, misalnya hadis. Okay, kita bagi satu hadis. Contohnya, hadis diriwayatkan oleh Ibn Majah. Hadis tentang Nabi SAW salat ke atas Najasyi. Dia takbir 4. Hadis Ibn Majah ni diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Sahal. Sahal bin Abi Sahal, seorang perawi yang saduq. Sahal bin Abi Sahal riwayat hadis daripada Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim adalah seorang yang thiqah, seorang yang power, kuat. Makki bin Ibrahim riwayat daripada Malik. Malik tak payah tanya lah kan, Imam Malik. Imam Malik riwayat daripada Nafi'. Nafi' riwayat daripada Ibn Umar hadis ni. Dia dalam Ibn Majah. Bila mana kita tengok sanad ni, semua rijal ni power. Nampak semua bersambung. Sahal riwayat daripada Makki bersambung. Dua-dua okey. Maki riwayat daripada Malik bersambung daripada Nafi' Ibn Umar, semua sambung. Jadi kita pun tak perasan, kita kata hadis ni ada daripada jalan ni sahih. Kita kata hadis ni hasan ke sahih kan. Walhal kalau kita cek betul-betul sanad tersebut, sebenarnya kita kata sanad dia batil, salah. Walaupun nampak perawi dia thiqat tapi dan bersambung, tapi sanad dia silap, tak betul. Sebab bila mana dicek, sebenarnya kesilapan dia berlaku pada Makki bin Ibrahim. Makki bin Ibrahim walaupun dia seorang yang thiqah, tapi sebenarnya dia bukan riwayat tersebut daripada Malik. Dia tersilap. Dia sebenarnya adalah Makki bin Ibrahim diriwayat daripada Zuhri. Daripada Zuhri diriwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Daripada Sa'id bin Musayyib diriwayat daripada Abu Hurairah. Jadi hadis tersebut sebenar adalah hadis Abu Hurairah melalui jalan Az-Zuhri, bukan jalan Imam Malik. Dan bukti dia, kenapa, macam mana kita boleh kata dia tersilap? Sebab perawi-perawi yang ambil daripada Imam Malik, selain daripada Makki, lebih kurang 15 orang perawi-perawi yang besar-besar macam Syafi'i, Al-Qanabi, Abdullah bin Wahab, diriwayat hadis tersebut daripada jalan tu. Jadi kenapa Makki seorang je, yang seorang-seorang dia yang meriwayat jalan yang macam ni? Jadi jalan dia salah. Dan bukti dia dan lain-lain, Makki mengakulah. Akhirnya jalan dia kata bahawa sebenarnya dia tersilap. Hadis yang sebenar adalah daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah. Itu antara contoh-contoh ilal tersembunyi yang kita kadang-kadang tak nampak dengan mata kasar. Wasil bin Abdul Rahman Al-Basri, seorang perawi yang fiqah tapi mudallis. Mudallis ni dia suka cover-cover. Maksudnya sanad tu nampak macam bersambung tapi tak bersambung. Contohnya diriwayat daripada Hasan Al-Basri, banyak hadis dengan bunyinya macam bersambung lah, tapi sebenarnya tak. Dia hanya dengar secara langsung daripada Hasan Al-Basri 3 hadis sahaja. Lain-lain hadis diambil daripada perantaraan. Tapi bila mana Hasan Al-Basri adalah guru dia juga, jadi dia pun khalil Hasan Al-Basri, anil Hasan Al-Basri. Jadi seolah-olah orang yang bila cek dia punya biografi, bila dia tengok guru kepada perawi tadi tersebut Hasan Al-Basri, guru kepada wasil tadi Hasan Al-Basri, jadi dia orang kata bersambung, confirm lah hadis ni bersambung. Tapi dia tak perasan sebenarnya hanya 3 hadis sahaja yang dia berjumpa dengan Hasan Al-Basri dan mengambil secara langsung, yang lain tak. Macam zaman sekarang, mungkin ada antum yang mungkin menghadiri majlis yang Ana sampaikan, mungkin hanya ada 1-2 majlis saja. Tiba-tiba mungkin yang lain-lain antum dengar daripada YouTube ke, ataupun dengar daripada kawan ke. Tapi since antum tak cakap, saya dengar daripada YouTube bahawa Ustaz Kamilin cakap macam-macam ni. Tak, antum tu cakap Ustaz Kamilin cakap macam ni, tanpa bagi tahu bahawa kita ambil tu daripada perantaraan. Dalam hadis terputus kalau dia tak buat macam tu. sanad dia boleh jadi terputus. Itu kesulitan ilmu ilal. Yang gambaran yang nak bagi bahawa ilmu ilal ni dia ada kecacatan tersembunyi yang zahir dia kita nampak okey. Macam kita manusia, zahirnya kadang-kadang kita nampak sihat, orang tu oh, sihat tuan, tuan haji, boleh berjalan, kuat lagi. Tapi dia tak tahu sebenarnya, kita kadang-kadang tak tahu kita sebenarnya ada sakit kat dalam. Macam seorang pakcik anak juga, nampak Masya Allah sihat sampai umur 60 lebih. Tak ada nampak dia sakit, sengal-sengal, gaut, apa benda-benda tu tak ada. Cergas jalan, kuat macam travel. Tiba-tiba saja rupanya dia sendiri tak tahu dia ada penyakit kanser. Dan tiba-tiba dia tahu dia hayat dia hanya tinggal 6 bulan sahaja. Ini adalah hadis demikian. Ada kesesatan tersembunyi yang kita tak tahu juga. Tapi itu kesulitan yang kita perlu tahu mendalami ilmu tentang ilmu ilal. Antara yang lain, kita kena tahulah perincian macam mana ilmu ilal ni. Kadang-kadang perawi tersebut okey pada sebahagian tempat, tak okey pada sebahagian tempat. Contohnya mungkin apa yang Ana sampaikan pada Antum di Kelantan, mungkin time ni Ana ngantuk, mungkin time ni penat, jadi celaru sikit hafalan, celaru sikit ni, tersilap-tersilap itu, tersilap ini. Tapi apa yang sampaikan kat KL, okey misalnya. Sebab kan kat KL dekat, tak penat sangat, mungkin contohlah. Jadi perawi pun berlaku juga benda-benda macam ni. Kadang-kadang apa yang disampaikan kat negeri lain, okey, kat negeri ni tak okey. Misalnya Ismail bin Ayyash, apa hadis yang disampaikan dekat Syam, okey, semua ulama kata okey. Tapi kemudian buku dia terbakar. Sebab dia banyak depend pada buku. Buku dia terbakar, dia pun pindah ke tempat lain, Hijaz, tempat-tempat lain. Jadi selepas buku dia terbakar, hadis dia dah jadi problem. Bila dia disampaikan hadis, terbalik, tersilap. Jadi hadis dia dekat Hijaz banyak kesilapan. Yeah. Macam begitu juga ada perawi yang dia depend pada kitab je. Bila mana dia baca daripada buku, bagus. Sebab dia nampak kitab dia tu dia baca. Tapi bila mana dia tak ada kitab dia, memori dia campur aduk lah. Macam contoh Abdul Aziz Ad-Dirawardi, perawi yang tersebut, dia banyak depend pada kitab. Tapi bila mana dia sampaikan hadis, dia baca daripada kitab dia, daripada yang dia tulis, hadis dia okey. Tapi bila mana tanpa kitab, itulah yang berlaku, kesilapan banyak dalam hadis dia. Perawi Ayyub bin Utbah Al-Yamami sama juga. Dia bila mana sebelum dia datang ke Iraq, hadis dia okey sebab kitab dia ada. Bila mana dia dah datang ke Iraq, hadis dia problem sebab kitab dia tak bawa. Berlaku, benda-benda tersebut berlaku dalam hadis. Tu ciri cabang-cabang hadis yang tersembunyi. Berlaku juga misalnya Muawiyah, Abu Muawiyah, dia meriwayatkan hadis, dia meriwayatkan hadis daripada A'mash, guru dia sangat bagus. Sebab dia mulazamah dengan A'mash, dia selalu bersama dengan Imam A'mash, sehingga ulama hadis kata hadis yang diriwayatkan daripada A'mash adalah antara hadis yang paling kuatlah daripada A'mash. Tapi bila mana diriwayatkan daripada guru dia lain, misalnya Ubaidillah bin Umar, problem, banyak silap. Sebab mungkin dia banyak duduk dengan A'mash, dengan guru lain dia tak banyak duduk, ataupun di akhir hayat dia masa ingatan dah melemah dan sebagainya. Berlaku benda-benda macam tu. Berlaku juga talqin. Talqin ni berlaku kesilapan, macam contohnya orang tu baca silap, kemudian guru tu sebut dia tak perasan, admit je. Jadi ulama kata okey, ulama terus tulis. Benda tu sebut berlaku dalam hadis. Kadang-kadang ada murid, dia baca buku. Kadang-kadang kan style dulu, okey, dia murid baca ke hadis, guru kata okey, hadis ni betul, aku dengar hadis ni, ada. Kadang-kadang dia tak perasan kesilapan murid tu baca. Murid tu kadang-kadang dia tak reti baca, dia tersilap baca, dan guru aku je. Menyebabkan murid lain kata oh, okey. Padahal tak. Misalnya Qais bin Ar-Rabi', dia pun antara perawi yang terjebak macam tu juga. Dia tak ada problem, tapi ulama banyak kritik dia sebab riwayat dia banyak tunggalanggang silap lah. Sebenarnya bukan dia yang buat silap, anak dia yang buat silap. Anak dia yang termasukkan hadis-hadis orang lain dalam kitab ayah dia. Menyebabkan bila ulama baca kitab hadis tu, dia kata dia tahu Qais bin Rabi' tak dengar daripada fulan. mana boleh dia riwayat. So diorang tuduh Qais bin Rabi sebagai lemah, tersilap. Walhal sebenarnya anak dia punya problem. So itulah kerumitan ilmu-ilmu ilal yang yang ana dedahkan sedikitlah supaya kita tahu bahawa proses menjaga hadis Nabi SAW satu yang sangat rumit dan bukan mudah seperti yang disangka, memerlukan masa yang ulama bertahun-tahun habiskan sampai ke akhir hayat hidup dia menuntut ilmu, belajar menyampaikan hadis Nabi SAW. Dan apa yang kita boleh buat ialah kita teruskan legasi ulama-ulama terdahulu, menyampaikan hadis Nabi, menyampaikan sunnah, menjaga kesucian hadis daripada sebarang penyelewengan, daripada sebarang pendustaan. Itulah yang mampu kita buat. Paling tidak kalau kita tidak mampu, tidak ada kemahiran tersebut, tasabbut, pastikan supaya apa hadis yang kita dengar, kita sampaikan pada orang lain, hopefully ada sumbernya. Ada sumbernya, insyaAllah kita dah seolah man asnad faqad ahal. Siapa yang dah bagi sumber dia, ulama kata okeylah, bebaslah dia punya tanggungan dia. Seolah kalau kamu nak, ceklah sumber tu, mungkin betul, mungkin tak betul, macam tu. So setakat tu apa yang anda nak kongsikan hari ini sebagai pendedahan. Kalau ada yang mungkin kurang faham ataupun pertama kali dengar, anggap dia sebagai satu pendedahan, pendedahan tentang ilmu Allah yang luas. Semoga mungkin ada yang berminat, yang muda-muda mungkin minat untuk nak teruskan menceburi bidang hadis. InsyaAllah boleh jadi ulama'ul hadis in future. Dan kita yang yang lebih dewasa belajar untuk menambahkan ilmu, untuk mendapatkan keredaan Allah dan berkat dalam majlis ilmu, insyaAllah. Nas'alullah taufiq wa sadat. Apa yang kurang daripada diri ana sendiri, mohon maaf atas segala kekurangan, ketidakfahaman atau kekurangan dalam penyampaian. Apa yang baik daripada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, biasanya tanya pada orang yang alim lah. Maksud mustalah al-hadith, ilmu al-hadith, ma'rifat ilmu al-hadith, ilmu rijal al-hadith. Yang maksud yang menaqish ahwal al-ruwah wala dia Syekh Fadilatul Syekh, dia tanya apakah kitab yang kita boleh start untuk mempelajari tentang ilmu rijal, yang membicarakan tentang ahal ehwal perawi. Dia different pada level orang yang bertanya, dan ana bersangka baik bahawa yang bertanya sebenarnya yang lebih mengetahui, dia dah tahu jawapan dia dan dia lebih alim daripada apa yang ana nak sampaikan. Jadi ana jawabkan bagi pihak yang mudah-mudah sikit lah. Jadi macam ilmu rijal, untuk kita nak belajar dia, dia ada disiplin. Kalau ada yang mampu menguasai bahasa Arab, bagus. Sebab dalam bahasa Melayu masih tak ada lagi lah kot, sepengetahuan ana, satu buku yang good membicarakan tentang ilmu rijal. Sebab tak ramai rijalul hadis dalam Malaysia sendiri untuk dikembangkan benda tersebut. Jadi kalau ada kemahiran dalam bahasa Arab, belajar dalam bahasa Arab, boleh cuba kitab misalnya Ilmu Rijal oleh Dr. Matar Az-Zahrani. Kitab dia senang, simple, untuk dalam satu jilid ringkas untuk kita faham apa pendedahan tentang ilmu rijal. Kemudian dalam nak menentukan status satu perawi, kitab yang baik juga untuk kita belajar pada mula-mula mungkin adalah few kitab. Sebahagian kitab dia disebutkan perbahasan tu dalam kitab mustalah, sebahagianlah. Sebahagian di kitab dia asing. Kita ada misalnya kitab Dawabit Al-Jahw Al-Ta'adil li Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Latif. Kita ada juga kitab yang ditulis oleh Al-A'zami, Dirasat fi Ilm Al-Jahw Al-Ta'adil. Dan kebanyakannya disebut secara setembak dalam kitab-kitab mustalah. Macam kitab Al-Muqidah Al-Zahabi, dia ada sebut perbahasan sebahagian dalam kitab Al-Suyuti pun ada sebut Tadribul Rawi. Dia bertaburan. Sebab jarh ta'dil satu bidang yang masih diperlukan khidmat yang banyak. Jarh ta'dil satu bidang yang bukan hanya kurang di Malaysia, sangat kurang, tapi di luar negara sendiri. Sebab banyak mustalahat a'immah yang kita kena belajar. Bila apa maksud bila mana Imam Al-Bazzar yang meninggal tahun 292 Hijrah, sahibul Musnad, dari kitab Al-Musnad Bakhr Zakhar, dia kata bila mana dia kata fulan layyinul hadis. Apa maksud dia? Kalau orang yang biasa, dia orang awam ke penuntut ilmu yang belum takhasus, dia bukan dalam bidang hadis, dalam bidang jarh ta'lil, dia faham layyinul hadis seolah ringan. Ada kelemahan dalam hadis, tak berapa berat. Tapi bila kita kaji satu persatu perawi yang mana Al-Bazzar sebut sebagai layyinul hadis, kita dapati kebanyakan perawi yang disebut oleh Al-Bazzar sebagai layyinul hadis, lemah dia teruk, munkarul hadis. Sebab Al-Bazzar dia ikut jejak langkah Imam Al-Bukhari, ketika mana dia kritik para perawi, dia kritik ringan. Walaupun kesalahan orang tu berat, digunakan istilah yang ringan. Terbalik yang kita kan, kesalahan orang tu ringan, kita kritik guna ayat yang keras, yang pedas. Tapi Imam Bukhari, dia kata, aku tak mau ada musuh di hari akhirat. Dia kata Imam Bukhari. Bila mana seorang sahabat dia kata, tapi fulan, kritik kau punya kitab tarikh. Dia kritik kau kata macam ni. Imam Bukhari kata, semenjak aku tahu annal ghibata haram, sejak aku tahu bahawa mengumpat itu haram, maghtabtu ahadan qat. Dia kata, aku tak pernah mengumpat sesiapa setelah aku mengetahui bahawa mengumpat itu haram. Jadi bila mana perlu dalam bidang jarh wa ta'dil untuk dikritik para perawi, digunakan bahasa yang lembut saja. Walaupun perawi tersebut berdusta ke pemutah ambil kadid, dia akan gunakan istilah mungkar, mungkin dia akan gunakan istilah yang lebih ringan, fihi nazar, cek balik, perlu disemak semula perawi tersebut. Padahal bila mana dia sebut macam tu, maksudnya perawi tersebut kebanyakannya problem besar lah. Jadi Al-Bazzar di follow manhaj Al-Bukhari dalam mengkritik para perawi. Bila mana dia sebut layyinul hadith, kebanyakan ulama mutaakhir kamu bila sebut layyinul hadith ni, layyin ni lembut kan, sikit lah, lembut lah adanya, hadith dia tak terlalu teruk. Tapi bila mana Bazzar sebut layyinul hadith, mengikut research bahawa dia bermaksudkan bahawa jarah dia kuat lah, maksud perawi tersebut kebanyakannya sangat lemah. So itu kepentingan dalam jarh wa ta'dil. Banyak lagi sebenarnya jarh wa ta'dil memerlukan khidmat yang lebih besar dan memerlukan banyak pelajar-pelajar yang boleh khidmat dalam bidang jarh wa ta'dil, especially dan banyak lagi ruang-ruang dia. Hopefully dah menjawab soalan. Kalau as-sa'il adra minal mas'ul. Ada apa-apa lagi yang boleh ditanya, yang boleh mampu nak jawab, nak jawab. Yang tak mampu dijawab, tanya pada orang yang lebih alim. Fa hunaka man huwa a'lam minni bikathir.